Telur kini ikatan yang dijanji, lalu aku sendiri lagi. Sekian lama bersama kita terpisah, terasa kini semua keperitannya. Bercinta semua milik bersama, sehingga tak mengira pergi. Suratannya menentukan ku harus sendiri. Sukanya untuk aku melupakan, terasa kini bagai kegelapan. Aku pun dapat merasakan pengalaman.